Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala adh-dhalimin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita mendulang nikmat dari Allah Azza wa Jalla, nikmat ketaatan dan kebajikan. Kita telah dibantu untuk mengerjakannya, kemudian bisa menyelesaikannya. Semoga nikmat ini akan melahirkan nikmat yang baru lagi, yaitu nikmat ketaatan di atas ketaatan. Karena kita telah mengetahui melalui kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang kita harapkan di kehidupan dunia ini dari ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan itu akan dicapai melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Sebagaimana kita berangan-angan dan bercita-cita untuk mendapatkan semua ragam nikmat di sisi Allah Azza wa Jal, itu juga harus melalui jalur-jalur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat jarangnya orang melakukan ketaatan itu, lalu kita tampil melaksanakannya, maka ketaatan itu akan bernilai lebih. Di saat ketaatan itu asing, lalu kita tampil untuk melaksanakan ketaatan itu dalam keasingannya, maka nilai ketaatan itu akan berlipat-lipat. Barakallahu fikum. Di saat ketaatan itu banyak orang yang tidak menyukainya, banyak orang yang membencinya, banyak orang yang mencemoohnya, lalu kemudian kita tampil melaksanakan ketaatan itu dalam kondisi demikian, maka nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat kita sampai ke sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bercerita tentang puncak yang paling tinggi dari Islam ini adalah al-jihadu fi sabilillah, maka belajar ilmu agama termasuk nau minal jihadi, termasuk satu bagian dari berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka apa yang kita sedang lakukan, apa yang kita sedang kerjakan, yaitu belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan adalah sebaik-baik kalian. Di saat Rasul alaihissalatu wassalam menawarkan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang terbaik kalian dan yang terburuk di antara kalian? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in terdiam. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengulangi lagi, mereka terdiam. Beliau mengulangi ketiga kalinya. Baru kemudian di antara sahabat Nabi mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa yang terbaik di tengah kami dan siapa yang terjelek di tengah kami. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan jawaban singkat, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di tengah kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain akan merasa aman dari kejelekannya. Orang yang belajar ilmu agama adalah orang yang memang benar-benar diharapkan kebaikannya, barakallahu fikum. Dan orang yang belajar agama akan merasa aman orang lain, hafidhani wa hafidhakumullah, karena dia mengerti mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang halal, mana yang haram, mana keadilan, mana kezaliman. Mereka yang lebih tahu, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita berada dalam ketaatan yang besar. Kita berada dalam kebaikan yang tinggi. Kita berada dalam ketaatan. Kita berada dalam jihad fi sabilillah. Maka kesempatan, peluang dan nikmat ini harus kita jaga bersama. Harus kita lindungi dan harus kita pelihara kondisi ketaatan yang seperti ini, barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Kita saling bahu membahu. Kita saling tolong menolong. Kita saling, barakallahu fikum, kokoh mengokohkan, kuat menguatkan. Kalau kita tidak punya apa-apa dari harta benda, atau mungkin kita dalam kondisi sakit, tidak mampu kita berbuat dengan tenaga kita dan pikiran kita, kita masih punya kekuatan untuk berdoa agar saudara kita, agar guru kita, agar mudarris dan mudarrisah kita, agar muallim dan muallimah kita, murabbi dan murabbiah kita, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan kekokohan, keistiqomahan di dalam membawa amanat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu da'watu ilallah azza wa jalla. Maka yang harus kita nampakkan pada diri kita di dalam penjagaan dan perlindungan kondisi yang terbaik di dalam hidup ini, belajar agama Allah, adalah kita harus berupaya masing-masing kita mewujudkan yang terbaik buat diri kita. bagaimana mewujudkan yang terbaik buat diri kita. Semangat belajar, semangat mengkaji ilmu agama, meluruskan niat padanya terus. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, hajatun nas ila al-ilm akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih dari kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Wa hajatun nas ila at-ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain wa hajatuhum ila al-ilmi adad al-anfus. Kebutuhan manusia terhadap makan dan minum mungkin sehari itu sekali dua kali, akan tetapi kebutuhan mereka terhadap ilmu adad al-anfus, yaitu sebatas setiap keluar masuknya nafas, maka butuh kepada ilmu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita harus menjaga kondisi lingkungan kita ini dengan kita bersemangat belajar agama. Rijalan wa nisa'a, laki-laki ataupun wanita, syababa wa kibara wa sigara, anak-anak, pemuda, orang-orang tua harus memperlihatkan semangatnya di saat belajar agama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa ilmu merupakan sebuah kekuatan di dalam hidup. Kita tidak akan mungkin bisa bertarung, kita tidak mungkin akan bisa bertahan ada ujian-ujian hidup yang setiap saat berganti dan lebih mengerikan dan menakutkan. Kita tidak punya perisai, tidak punya kekuatan, tidak mungkin melakukan pertahanan dan penjagaan kalau kita tidak punya kekuatan ini. Barakallahu fikum. Quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu. Yang kedua, untuk menjaga kondisi kebaikan ini, untuk menjaga lingkungan yang baik ini, dan menjaga saudara-saudara kita yang menginginkan kebaikan, maka kita memulai dari diri kita sendiri. Setelah menguatkan ilmu kita, kita harus menguatkan diri dengan quwwatul amali, kekuatan untuk berbuat, kekuatan untuk beramal dimanapun kita berada, di rumah kita, di tempat kerja kita, di tempat pencarian ma'isyah kita, di tempat barakallahu fikum belajarnya kita. Semuanya telah dilengkapi ilmunya. Di sana ada adab-adabnya, di sana ada akhlaknya, di sana ada barakallahu fikum tuntunan-tuntunannya. Di saat seseorang benar-benar memperhatikan, mungkin dia menjumpai dirinya jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Maka ini adalah upaya dan usaha. Jangan sampai kemudian di saat kita terjatuh, kita tidak bisa bangkit lagi, atau kita tidak sadar kalau kita itu terjatuh. Barakallahu fikum. Maka pertama kali yang harus kita buktikan di dalam hidup kita ini adalah hubungan kita dengan Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, ini yang harus kita jaga paling pertama, paling terdepan, paling teratas. Barakallahu fikum. Dan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar gerak-geri, lelah, capek dan lelahnya badan kita, tetapi di sana ada hubungan batin yang harus kita luruskan, yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki. Barakallahu fiik. Cintanya kita, harapannya kita, tawakalnya kita, sabarnya kita, takwanya kita, semuanya itu adalah amalan-amalan batin yang menuntut agar kita memperbaikinya. Barakallahu fiikum. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kaitannya kita ingin memberikan penjagaan terhadap dakwah yang ada di sini. Kita ingin memberikan penjagaan terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Maka ini langkah yang harus kita buktikan. Ini langkah yang harus kita wujudkan, yaitu kita menghimpun pada diri kita ini dua kekuatan handal, yaitu apa tadi? Quwwatun ilmiyah, yang kedua quwwatun amaliyah. Kekuatan kita beramal, barakallahu fikum, sehingga di saat kita hidup bersama-sama menjaga segala-galanya dengan Allah Azza wa Jalla, kita tidak pernah akan mau menjadi beban terhadap orang lain, menjadi bahan pembicaraan orang lain, menyibukkan orang lain. Tetapi dia akan tampil untuk berusaha menyelesaikan, membantu saudaranya, mengingatkan temannya. Dia menjadi teladan yang terbaik, menjadi contoh yang bagus, menjadi barakallahu fikum pembimbing. Begitu seterusnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau seseorang benar-benar menjaga dua kekuatan ini pada dirinya, barakallahu fikum, sekali lagi, dia tidak akan pernah menjadikan orang lain repot, menjadikan orang lain lelah, menjadikan orang lain harus mendudukkan persoalannya dan permasalahannya selalu. Baik itu sebagai al-ab, sebagai bapak, atau sebagai al-um, atau sebagai ikhwah, ya, atau sebagai tulabul ilm. Dia tidak akan menjadikan beban buat orang lain. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang lain tidak pernah akan berbuat jelek terhadap dirinya. Dia akan tahu bahwa orang lain bagaimanapun keinginan berbuat baik, juga dia punya ujian dan cobaan. Kalau kita, barakallahu fikum, menjadi penyebab ujian dia, maka ini adalah kekurangan yang sangat. Maka oleh karena itu, pertama kali yang harus kita wujudkan pada diri kita, yang harus kita bentuk, yaitu melakukan, memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga baik-baik. Dengan ini akan muncul rasa malu. Dengan ini akan muncul rasa barakallahu fikum takut. Sehingga dia takut kepada Allah, dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada semua, ya, terlebih dari diri saya sendiri, bahwa apa yang kita ingin wujudkan di dalam hidup, anak kita, kita serahkan ke pondok pesantren, kita juga datang ke pondok pesantren, kita juga mencari tempat yang dekat dengan pondok pesantren. Itu adalah usaha-usaha besar sesungguhnya. Tetapi kita butuh untuk kemudian usaha besar lagi menjaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kemudian di belakang hari, sekali lagi, tidak menjadi beban terhadap orang lain. Bahkan dia tampil untuk memberikan solusi-solusi, jalan-jalan yang baik buat saudaranya, buat temannya, buat istrinya, buat anaknya. Dia tampil bisa memberikan solusi yang terbaik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sang ab bermalasan untuk belajar, bagaimana kalau sang bermalasan untuk belajar? Bagaimana kalau sang ab tersibukkan selalu dengan media sosial, media sosial, media sosial, atau al-um dalam kegiatan-kegiatan besarnya di rumah, dia tersibukkan dengan itu semua, barakallahu fikum, melanglang buana kesana kemari lewat media-media sosial, kenal temannya, perkenalan, ngobrol. Tidak ada waktu lagi untuk dia duduk di depan ayat-ayat Al-Quran, Apalagi kalau sekiranya memberikan teladan pada anaknya di dalam sholat rawatib. Benar, dia sholat di depan anaknya, sholat al-wajib. Tetapi terkadang jarang untuk kemudian menyemangatkan diri sebagai al-um di rumah untuk melaksanakan sholat-sholat rawatib. Bukankah terlalu banyak kekurangan dan bolong kita dalam melaksanakan yang wajib? Terlalu banyak. Maka amalan-amalan sunnah itu rawatib untuk kemudian barakallahu fikum menambal kekurangan-kekurangan itu. Rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat sang di rumah. Betapa banyak beban-beban yang dia harus lakukan. Yang harus dia kerjakan. Terkadang dia masuk sholat dalam kondisi lelah. Dalam kondisi berbeban. Barakallahu fi. Belum anaknya, belum suaminya, belum pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Akan banyak kekurangan dia dapatkan di dalam sholat al-wajibnya. Sholat wajibnya, barakallahu fi. Maka tutup, tambal dengan sunnah-sunnah rawatib. Kita berharap bahwa sholat yang fardu itu menjadi sempurna atau mendekati kesempurnaan di saat kita menambalnya dengan sunnah-sunnah rawatib. Demikian juga al-um, banyak kesempatan untuk dia melatih anaknya fi sholatid duha, melaksanakan sholat duha barakallahu fikum di rumah, mengajari anaknya, mendidik anaknya. Mungkin di saat anak itu terbiasa melihat al-um, di masa atau di saat dia nangis mencari duit, mencari ini. Tapi ketika dia pulang melihat umminya sedang barakallahu fikum melaksanakan sholat duha, dia tidak akan mungkin mengganggu umminya. Dia tahu, dia ketemu umminya dalam keadaan sholat. Dia bisa diam. Dia bisa terhibur. Barakallahu fikum. Ketika melihat ketaatan di depan matanya, rahimani wa rahimakumullah. Maka al-um harus banyak melakukan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu adalah amalan-amalan sunnah, tetapi dia adalah paling dekat hubungan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalik, di saat dia kemudian ingin tidur, sebelum tidur, atau dia mungkin bisa bangkit di malam hari, menutup sholatnya dengan sholatul witir, rijal wa nisa. Atau mungkin dia melihat tidak akan sanggup dirinya, dia muqaddimahi tidurnya bi sholatil witr, satu rakaat atau dua rakaat. Semuanya ini adalah jalur melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbuat, kita lakukan. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar menjaga. Melihat bagaimana ahlul bid'ah wal ahwa terhadap amalan-amalan sunnah ini, ya Allah, betapa tekunnya mereka. Bersamaan mereka berada di dalam penyelisihan yang sangat besar. Maka tentu kita sesungguhnya yang pantas dan berhak itu semua, barakallahu fikum, untuk meraihnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesibukan apapun, kita bisa untuk mewujudkan itu semua. Jikalau kita benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita kepingin, barakallahu fikum, anak-anak kita cinta kepada Al-Quran, istri kita cinta kepada Al-Quran, diri-diri kita cinta kepada Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Maka kesempatan al-um di rumah untuk kemudian di sela-sela sibuknya sempatkan diri memuraja Al-Quran, atau mengkhatamkan Al-Quran, dia mulai dari surat Al-Baqarah satu lembar, besoknya satu lembar, sampai mungkin setahun dia bisa khatam Al-Quran, tapi dia bersabar membacanya. Coba lihat orang-orang tua kita dulu, barakallahu fikum, tekunnya terhadap Al-Quran. Dalam kesibukan begitu, mereka tekun untuk kemudian duduk bersama Al-Quran dibaca. Bahkan mereka jadikan wiridnya sebelum dia melakukan hal-hal yang baik dan bagus. Dia jadikan wiridnya menyelesaikan satu lembar atau beberapa ayat. Dia tutup. Barakallahu fikum. Mereka juga orang-orang tua kita muslimat. Muslimin tua. Tetapi dia tekun untuk membaca terjemahan-terjemahan Al-Quran. Barakallahu fikum. Ini semuanya kita sesungguhnya yang memilikinya. Kita sesungguhnya yang mempunyainya. Untuk kita berupaya terus membimbing, membina, membentuk diri kita selalu dalam taat, ketaatan, ketaatan, ketaatan, sambil kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dibantu terus oleh Allah, ditolong terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita menjalani dunia melalui pintu-pintu ketaatan ini, kita bisa meraih apa yang kita harapkan bersama. Ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, kesabaran, tawakal. Itu semuanya adalah pintu-pintu ketaatan yang butuh perjuangan dan pengorbanan. Rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kita harus menjaga lingkungan yang baik ini. Kesempatan kita untuk melakukan pendekatan diri, keluarga, ke tempat-tempat yang baik, kita harus topang dari diri kita sendiri sebagai al-ab, dari diri kita sendiri sebagai al-um. Menampakkan kesemangat kita yang tinggi untuk belajar ilmu dan semangat yang tinggi untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan yang terakhir, usi nafsi wa iyyakum, sebuah kenikmatan yang sangat besar dalam perjalanan seseorang yang sedang berupaya mewujudkan kebaikan di dalam hidup, memberikan kebaikan buat orang lain. Ini adalah usaha. Di situ ada nikmat yang sangat besar yang perlu kita ingat pula, yaitu adanya teman-teman yang memberikan dukungan kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Adanya teman-teman yang akan membangkitkan semangat kita di saat kita melakukan ketaatan, dan teman-teman yang membesarkan hati kita di saat kita mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup. Maka termasuk nikmat yang sangat besar di saat Allah Azza wa Jalla memilihkan kita teman yang baik, yang mendukung kebaikan kita, yang semangat memberikan kebaikan kepada kita, yang semangat menegur, meneruskan kita untuk selalu berada dalam kebaikan, dan yang selalu memarahi kita mungkin dalam melaksanakan akhlak atau adab atau dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia memarahi kita, dia mengingatkan kita, dia mencubit kita, dia memukul kita, dia mengingatkan kita, menasihati kita. Ini adalah teman-teman yang baik. Bukan teman yang baik kalau dia senang kita untuk kemudian menjadi jelek, mendukung kita di saat kita mengeluhkan tentang fulan, Ustaz Fulan, wah, diberikan dukungan, semangat, wah, saya juga begitu, begini, begitu. Bukan temanmu yang baik demikian. Jikalau engkau telah berupaya untuk melakukan, mencari kekuatan melalui ilmu dan mencari kekuatan melalui amal, barakallahu fiik, maka termasuk nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah mencarikan buat engkau atau buat kita teman-teman yang baik, yang terus mengingatkan kita di saat lupa, yang terus menegur kita di saat kemudian tersalah dan keliru, yang terus membangkitkan kita untuk melaksanakan ketaatan, ketaatan, dan ketaatan. Ini merupakan nikmat yang harus dijaga, karena termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat Allah pilihkan temannya yang baik dan buruk. Termasuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala kita menjumpai dan menemukan Ada orang baik, kok temannya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang menyimpang, yang ini. Itu adalah sebuah peringatan. Barakallahu fikum. Bersamaan itu kita diperkuat. Tentang itu semua, yang baik bersama yang baik, yang jelek bersama yang jelek. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannada. Ruh-ruh itu balik bagaikan bala tentara yang saling topang menopang, yang saling kuat menguatkan, yang jelek bersama yang jelek, yang baik bersama yang baik. Maka rahimani wa rahimakumullah, harus dijaga. Sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, di saat dipilihkan di dalam hidup teman kita yang baik. Istri alhamdulillah menjadi teman yang baik. Anak-anak kita di sana ada teman yang baik. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Maka dijaga kenikmatan ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi, dijaga kenikmatan yang besar ini. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memilihkan antum teman ya yang baik. Nahsabuhu kadzalik, yaitu Ustaz Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak hafizahullah. Maka antum bersabar, berjuang bersama beliau, duduk bersama beliau, bahu membahu bersama beliau. Kita berharap apa yang kita wujudkan bersama beliau menjadi amal besar di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun itu adalah sedikit. Kita bukan orang yang kaya, tetapi kita bisa berbuat mungkin 1,000, 2,000. Kita bukan orang yang kuat, tetapi kita punya doa yang bisa menembus bantuan ya tabir, kemudian mengetuk bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita saling bahu membahu, di saat kita saling tolong-menolong, di saat kita saling topang-menopang, disinilah keberkahan akan turun deras. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita jaga. Dan itu yang kita harapkan selalu di dalam hidup. Turunnya berkah buat diri kita, buat istri kita, buat anak kita, buat saudara dan saudari kita, buat anak-anaknya Ahlus Sunnati wal Jamaah, buat ustad-ustad kita. Diturunkan barokah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Sehingga kita temukan ustaz kita sabar membimbing kita. Ustaz kita sabar untuk kemudian mengarahkan kita. Ustaz kita sabar untuk menghadapi kekurangan kita. Itu sesungguhnya barokah di dalam hidup. Yang harus dijaga dan dipelihara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saya mohon maaf jika selama saya duduk bersama antum ya banyak khilaf, banyak kekurangan. Barakallahu fikum, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Hafizani wa hafizakumullah. Apalagi kalau sampai ya memberatkan ikhwanuna, ya semoga ini menjadi sebuah kebaikan pada kita semuanya. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin khilaf selama saya duduk bersama ikhwanuna, kemudian solat bersama ikhwanuna dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, tentunya astaghfirullah kalau ada kesalahan dan kekeliruan dari kata-kata atau barakallahu fikum sikap-sikap yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ashkuru ba'da syukri lillah. Saya berterima kasih kepada ya saudara-saudaraku setelah syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi penyebab terlaksananya kebaikan demi kebaikan. Wa ala wajhil khas Ustaz Al-Fadhil Abi Abdullah barakallahu fikum Abdurrahman Mubarak yang telah meluangkan segala-galanya sehingga terwujud kebaikan demi kebaikan, ziarah demi ziarah kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semoga ini menjadi timbangan amal soleh beliau di sisi Allah Azza wa Jal dan timbangan amal soleh kita semuanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah.